akan diriku. Ku harap darimu, walau kau menyakiti diriku, namun hatiku hanya padamu sayang. Hanya kau yang ku sayangi. Maafkan diriku, ku harap darimu, walau kau menyakiti diriku, namun hatiku hanya padamu sayang. Maafkanlah diriku sayang, cintaku hanyalah terjadi. Hanya kau yang ku sayangi. Maafkan diriku, ku harap darimu, walau kau menyakiti